Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa ayat yang disebutkan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pada pembatal yang ke-6, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bi anna hadhihi al-ayah tadullu ala umurin azimah, bahwa ayat ini menunjukkan terhadap beberapa permasalahan yang sangat penting, yang sangat agung, dan telah kita sebutkan sebanyak 6 poin. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a, sabian yang ketujuh, ihtiramu umumil muslimin afradan wa jama'at, yaitu menghormati keumuman kaum muslimin baik pribadi ataupun kelompok. Saminan yang kedelapan, minal ajab, termasuk hal yang sangat menakjubkan, yang sangat mengherankan, bahwa orang yang berbicara di majelis tersebut adalah satu orang yang melakukan perbuatan olok-olokan tersebut. Itu satu orang. Wallahu ammamal hukma, tetapi Allahu Jalla wa'ala menjadikan hukumnya secara umum. Faqala, maka Allah menyatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok? Kalimat ini adalah kalimat jamak yang menunjukkan banyak orang. Allah menyebutkan kuntum, kalian. Tastahzi'un, juga di sini ada waw jamak, menunjukkan banyak. Padahal yang berbicara menyebutkan kalimat olok-olokan itu adalah satu orang. Kenapa demikian? Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, nasabal istihza'a ilaihim jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala menisbahkan, menyandarkan olok-olokan itu kepada mereka seluruhnya. Limadha? Kenapa? Li'annahum lam yungkiru, karena mereka tidak mengingkarinya. Karena orang-orang yang hadir di majelis itu tidak mengingkari perbuatan olok-olokan dia. Fa'ammahumul hukma, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hukumnya berlaku kepada mereka secara umum. Naam. Li'annahum lamma sakatu 'alal munkar, karena tatkala mereka diam dari perbuatan munkar, maka jadilah mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang bersekutu bersama pelaku kemungkaran tersebut. Naam, oleh karena itu, tatkala pemuda yang telah kita sebutkan, yaitu sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mengingkarinya, maka dia terlepas dari dosanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pembenarannya dalam kitabnya. Adapun mereka-mereka yang tidak mengingkari, naam, adapun mereka-mereka yang lainnya selain daripada Auf bin Malik, falam yungkiru, mereka tidak mengingkarinya. Sehingga Ikhwani barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya seorang yang hadir di majlis kekufuran, istihza terhadap agama, memperolok-olok Rasul, memperolok-olok para sahabat dan para ulama, dan dia tidak mengingkarinya, maka hukumnya pun mengenai dia. Perhatikan di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perkara ini dan faedah ini, yaitu apa yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Jika engkau melihat orang-orang yang mereka memperolok-olok ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka-mereka ini tadi yang memperolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Dan jika sekiranya syaitan membuat engkau lupa terhadap ketentuan ini, fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan kamu duduk bersama mereka, berkumpul bersama mereka setelah kamu ingat, ma'al qaumil zalimin, bersama kaum yang zalim tersebut. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah menyatakan yang artinya, dan sungguh Allah Jalla wa Ala telah menurunkan kepada kalian di dalam Alkitab, an idza sami'tum ayatillah, bahwa jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, dikufuri, wa yustahza'u biha, dan diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk-duduk bersama mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lainnya, innakum idzam mithluhum, jika tidak kalian masih tetap saja duduk dan berkumpul bersama mereka, maka berarti kalian sama dengan mereka. Innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kaum munafiqin dan orang-orang kafir, fi jahannama jami'a, seluruhnya di dalam jahannam, wal'iyadu billah. Ikhwani barakallahu fikum, sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, fadalla, maka ini menunjukkan, ala anna alladhi la yunkiru sabballah, bahwa seorang yang mengingkari celaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, atau sabbar rasul was sahabah, atau seorang yang mencaci rasul dan sahabatnya, atau sabbad din, atau agama, atau para ulama, annahu yakunu mithlus sab, dia seperti pelaku dari celaan dan caci makian tersebut, sawaun bisawain, sama persis, tidak ada bedanya sedikit pun. Naam. Dikarenakan kembali lagi kepada yang tadi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan perbuatan olok-olokan istihza tersebut kepada mereka seluruhnya, padahal yang berbicara adalah satu orang. Ikhwani barakallahu fikum, maka ayat ini kata Syekh, padanya terkandung ibrah, pelajaran yang sangat penting, dan hukum-hukum yang sangat agung yang sepantasnya bagi setiap pribadi muslim untuk memperhatikan dan mentadabburinya. Kenapa demikian? Li'alla yaqa'a fi syai'in mimma hudzirat min, agar dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang diperingatkan darinya. Dan perkara-perkara ini sungguh banyak sekali terjadi di zaman kita ini. Memperolok-olok agama, memperolok-olok para ulama, memperolok-olok sunnah dan Al-Quran. Mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam la yaslahani fi hadal waqt, sudah tidak sesuai dengan waktu yang kita hidup di zaman saat ini yang semakin modern. Wa sunnatu la yuhtaju biha, dan sunnah itu tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena sunnah itu hanyalah berdasarkan penukilan dari para rawi atau ketentuan sahih dan dhaifnya sebuah hadis tergantung kepada person-person tertentu. Jadi tidak bisa dijadikan sandaran mutlak, kata mereka. Dan ucapan seperti ini sekali lagi adalah bentuk caci makian dan olok-olokan terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Atau dengan ungkapan bahasa dengan menyatakan bahwasanya khabar ahad la yuhtaju bih. Naam, tidak bisa dijadikan hujjah. Wa ghairu dzalika minal maqalatis syani'ah, dan berbagai macam ucapan-ucapan yang sangat keji yang terlontar dari lisan-lisan mereka. Demikian pula kata Syekh, apa yang tertulis na'am di koran-koran, di berita-berita, dan disebarluaskan di tengah umat manusia, na'am, perendahan mereka terhadap agama Islam, caci makian mereka terhadap agama ini, seandainya ini muncul dari orang kafir, urusannya masih lebih ringan. Tetapi yang menjadi muskilah adalah, atau sebelum itu, kata Syekh, kalau ini muncul dari orang kafir, ini masih mending. Kenapa? Li'annahu laysa ba'dal kufri dhambun, karena setelah kekufuran, tidak ada dosa lagi yang lebih dari itu. Kekufuran sudah paling tinggi. Jadi kalau mereka melontarkan caci makian seperti ini, ya wajar. Karena mereka orang-orang kafir yang memang besar permusuhannya terhadap Islam. Tetapi yang menjadi muskilah adalah ketika ucapan-ucapan seperti ini yang menyatakan bahwasanya as-sunnah tidak bisa dijadikan hujjah, yang tufidul dhon dan lain sebagainya dari ucapan yang semisal dengan ini muncul dari kaum muslimin, bahkan muncul dari orang-orang yang dianggap sebagai alim, tokoh cendekiawan muslim. Naam. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi ini perkara yang sangat membahayakan. Demikian pula muncul dari lisan-lisan mereka istihza kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Syekh, wa yaqulun, mereka menyatakan tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, innaha kusyur, bahwa sunnah itu adalah kulit saja. Seperti kata Syekh, ka i'fa'il lihyah, seperti memanjangkan jenggot, itu termasuk dari perkara kulit, permasalahan kulit. Memangkas kumis itu permasalahan kulit. Ada apa kalian sibuk terus ngurusi masalah kulit? Naam. Wa anna isti'mal as-siwak min al-qushur, bahwa menggunakan siwak itu termasuk permasalahan kulit. Mengingkari seorang yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, ini semua termasuk permasalahan kulit. Naam, sehingga yaqulun, mereka menyatakan, kata Syekh, da'un nasa yalbisu ma yasha'un, biarkan manusia mereka memakai pakaian ya sekehendak mereka, semau mereka. Apa yang sesuai dengan selera mereka. Dan bahwasanya wanita menampakkan wajahnya atau mungkin lebih dari itu, minal kamal, termasuk dari kesempurnaan. Subhanallah. Wa annal hijab minal kusyur, dan bahwasanya hijab bagi kaum wanita dengan hijab yang syar'i permasalahan kulit. Naam. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, idzan madza baqi? Kalau begitu, tatkala semua permasalahan perkara yang kita sebutkan tadi semuanya masalah kulit, apa yang tersisa? Apa yang tersisa kira-kira? Nah, berarti agama ini seluruhnya kulit. Seluruhnya. Bal innahum yaqulun, bahkan mereka juga menyatakan, inna syirka wa ibadatal quburi minal umuril hayyinah, bahwa kesyirikan dan peribadahan kepada kuburan itu adalah perkara yang ringan, perkara yang remeh. Naam. Ini akidah mereka, biarkan masing-masing orang, naam, memilih sesuai dengan kebebasan dia berpikir. Biarkan saja, tidak usah diingkari. Ini termasuk menghargai pendapat masing-masing orang. Naam. Wahum mujtahidun, mereka beristihad dengan itu semua. Jangan bersikap keras, jangan mengingkari mereka. Naam, kata Syekh Hafizahullah, wa kullu hadha yuqalul an, semua ucapan-ucapan ini diucapkan, dilontarkan oleh mereka di zaman kita ini. Dan orang semisal beliau Hafizahullah Ta'ala tahu. Naam, mufti ahli fatwa, yang berbagai macam ucapan, berbagai macam keluhan, berbagai macam pertanyaan diajukan kepada mereka, para ulama. Sehingga mereka tahu bahwa ucapan-ucapan seperti yang telah kita nukilkan tadi, semua muncul dari lisan-lisan orang-orang yang mengaku muslim, bahkan muncul dari orang-orang yang dianggap kalangan ulama. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Wahada la syakka annahu muhaddatun lillahi wa rasulih, dan tidak diragukan bahwa ini adalah sikap penentangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wa tanaqqusun li kitabillahi wa sunnati rasulih, dan termasuk bentuk perendahan terhadap kitabullah dan sunnah Rasulillah alaihi salatu wassalam. Fa idza kana al-Qur'an jaa bil qushur was sunnatu jaat bil qushur, fa madza baqi? Kalau Al-Qur'an datang membawa masalah kulit, sunnah datang membawa masalah kulit, apa yang kira-kira tersisa? Lalu kemudian mereka menyatakan, kata Syekh, wa yaqulun nattahidu fi ma bainana walau kana bainana quburi aw syi'i, hendaknya kita bersatu padu, ya, meskipun di tengah-tengah kita ini, naam, ada seorang penyembah kubur, ada seorang yang berpemahaman Syiah, min ajli an nuqawimal ilhad, dalam rangka untuk satu tujuan, yaitu menghadapi para penentang. Fanaqulu lahum, kita katakan kepada mereka, kata Syekh Al-Fauzan, ma huwal ilhad, apa kira-kira yang kalian maksudkan dengan al-ilhad, sikap penentangan? Fayaqul atau fayaqulun, mereka menyatakan, al-ilhad huwa ingkarul khaliq, yang namanya sikap penentangan itu adalah mengingkari sang pencipta. Tidak mau meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, sesungguhnya kesyirikan dan peribadahan kepada selain Allah, alaysa huwa min a'zamil ilhad, bukankah itu termasuk dari sebesar-besar sikap penentangan? Bahkan huwa min asyaddil ilhad, Bahkan dia termasuk dari sebesar-besar sikap penentangan. Walladzi yasubbu ar-rasul was-sahabah, dan seorang yang mencela Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, itu termasuk dari sikap penentangan. Seperti seorang yang mencela para sahabat, wa yatanaqqasu Aisyah ummul mu'minin, merendahkan Aisyah ibunda kita kaum mukminin, dan mensifati beliau dengan pensifatan yang telah Allah bersihkan dirinya di dalam Al-Quran. Naam. Kata Syekh, hadza mutanaqqisun lirrasul. Ini termasuk orang yang merendahkan Rasul, wa muttahamun lah, dan menuduh beliau alaihi salatu wassalam dengan tuduhan yang sangat keji. Ketika menisbati Aisyah dengan wanita pezina, sebagaimana telah kita isyaratkan pada pertemuan sebelumnya, apa yang dilakukan oleh Muhammadul Imam, naam, pemilik markis Ma'bar di Yaman, yang menulis tanda tangan surat perjanjian untuk hidup berdampingan dan bersaudara dengan orang-orang Houthi dari kalangan Syiah Rafidah, termasuk perkara yang menjadi bencana besar. Bagaimana tidak? Dalam sebuah pemberitaan di Yaman baru-baru ini, orang-orang Houthi yang ada di Yaman sana itu menuntut pemerintah untuk menghapuskan dari Al-Quran surah An-Nur. Surah An-Nur. Kenapa? Dikarenakan dalam surah An-Nur ini terdapat di dalamnya pembersihan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina yang dilemparkan kaum munafikin, yang sampai hari ini menjadi akidahnya orang-orang Rafidah, bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita pezina. Dan itu sudah sejak tahun 2012 mereka mengajukan tuntutan ini kepada pemerintah untuk menghapuskan dari Al-Quran, dari pendidikan yang ada atau lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di Yaman, untuk menghapuskan surah An-Nur. Awal mula bermula ketika seorang mudarris, seorang pengajar, memberikan ulangan kepada para pelajarnya. Kemudian mereka diminta untuk mendatangkan dalil atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka berupa ayat yang menyebutkan pembersihan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Aisyah berupa tuduhan zina. Dengan itu mereka pun mengajukan tuntutan bahwa kalau tidak dihapuskan surah An-Nur ini akan menjadi sebab pertikaian di antara dua kelompok, Sunni dengan Syiah. Naam. Apalagi ketika mereka semakin kuat, menyusup di tengah-tengah pemerintahan kaum muslimin, berupaya untuk menggerogoti dari dalam, sehingga mereka semakin terbuka untuk menyampaikan tuntutan tersebut. Maka kita ulangi sekali lagi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kira-kira apa yang hendak kita naam simpulkan terhadap akidahnya orang-orang Houthi? Naam. Terhadap akidahnya orang-orang Rafidah, yang kata Muhammad al-Imam bahwasanya kita tidak akan berperang melawan orang-orang Rafidah sampai Nabi sendiri memberikan komando kepada kita untuk memerangi. Berarti jihad sudah tidak ada lagi selama-lamanya, karena Rasulullah sudah meninggal. Bagaimana mungkin Rasulullah alaihi salatu wassalam akan memberikan komando untuk berjihad? Sementara orang ini menyatakan kita tidak akan berperang kecuali Rasulullah yang memberikan komando kepada kita. Ikhwan fil din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ini celaan yang luar biasa. Ini termasuk bentuk sikap penentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pelecehan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti Rasulullah membiarkan di tengah-tengah keluarganya kemungkaran terjadi. Berarti Rasulullah alaihi salatu wassalam telah salah meridai seorang yang buruk keadaannya menurut sangkaan dan tuduhan mereka. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika?" Qala Aisyah. Siapa orang yang paling kamu cintai wahai Rasul? Maka beliau menyatakan Aisyah. Wa man ar-rijal, siapa dari kalangan laki-laki? Qala abuha, ayahnya. Abu Bakar As-Siddiq. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Maka sekali lagi ini sikap penentangan yang sangat besar. Naam. Demikian pula mereka-mereka yang melecehkan dan merendahkan para sahabat. Naam, termasuk kategori yukadzibunallah, orang-orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah jalla subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in fi ayatin kathirah, dalam sekian banyak ayat Al-Quran. Perhatikan, Allah menyatakan, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Generasi awal. Kalau belum faham siapa yang dimaksudkan dengan generasi awal pada ayat ini, Allah sebutkan pada kalimat berikutnya, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Satu hal yang pasti bahwa muhajirin dan ansar adalah para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala langsung dari atas langit yang ketujuh. Naam. Demikian pula, Allah menyatakan dalam ayat yang lainnya, Muhammadur Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Muhammad itu adalah utusan Allah. وَالَّذِينَ مَعَهُ, dan orang-orang yang bersama dia, bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tentu tiada lain yang bersama beliau kecuali siapa? Para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, mereka-mereka ini, Muhammad dan yang bersamanya, asyidda'u alal kuffar, orang-orang yang memiliki sikap keras, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi di antara mereka. Tarahum rukka'an sujjada, engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Naam, yang semua perbuatan ibadah yang mereka lakukan rukuk dan sujud kepada Allah. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana, mereka lakukan semata-mata mencari fadilah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Allah bongkar yang ada dalam jiwa mereka, bahwa mereka para sahabat dan rasulnya alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang melakukan ibadah semua dibangun di atas keikhlasan mencari fadilah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum ada jaminan, ya, tidak ada satu jaminan pun bagi seorang di antara kita bahwa dia sehari-hari kelihatan ibadah kepada Allah, rukuk dan sujud dan seluruh ibadah yang dia lakukan, belum tentu itu semuanya ikhlas. Namun kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah mengikhlaskan niat-niat kita semata-mata mencari fadilah dan karunianya. Tetapi para sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala telah merekomendasi itu semua terhadap mereka. Dan ayat-ayat yang lainnya. Naam, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, setelah menyebutkan pada ayat yang ke-9 tentang sifat dari para ansar, bahwa mereka adalah orang-orang yang mencintai para sahabat yang datang berhijrah ke negeri mereka, ke negeri Madinah, luar biasa. Ketika Rasulullah mempersaudarakan mereka, luar biasa. Semua dikorbankan oleh sahabat Ansar demi mewujudkan ukhuwah bersama kaum muhajirin. Yang punya harta dikasih harta kaum muhajirin. Bahkan yang punya istri lebih dari satu dibagi. Subhanallah. Hal yang mungkin sulit tergambar dalam benak kita. Dan mereka memiliki sifat kata Allah. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mereka orang yang punya sifat ithar, lebih mengutamakan dan mendahulukan saudaranya, meskipun dia sendiri butuh. Meskipun dia sendiri butuh. Sifat yang luar biasa yang ditampakkan oleh para sahabat Ansar. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-10 dalam suratul Hasyr, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Bimbingan yang seperti ini yang seharusnya ditunjukkan setiap pribadi muslim. Orang-orang yang datang setelah mereka, na'am yaqulun, mereka menyatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami ya Allah, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, as-sabiqun al-awwalun. Naam, as-sabiqun al-awwalun. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami ya Allah adanya kebencian. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Sehingga kita ikhwani barakallahu fikum, naam, tidaklah kita menyebutkan nama para sahabah kecuali kita mendoakan keridhaan bagi mereka radhiyallahu anhum, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, dan seterusnya. Ini seorang mukmin, seorang muslim yang jujur dalam keimanannya, yang benar-benar tunduk di bawah ketentuan Al-Quran dan sunnah nabinya. Tetapi berbeda dengan orang-orang Syiah Rafidah, naam, yang mereka senantiasa mendendangkan kalimat Allahumma la'an Abu Bakrin, Allahumma la'an Aisyah. Ya Allah la'nati Abu Bakar, ya Allah la'nati Aisyah, ya Allah la'nati Umar. Seluruh para sahabat mereka kafirkan kecuali sekitar 4 orang sahabat saja. Hanya tersisa sekitar 4 orang sahabat yang tidak mereka kafirkan, termasuk salah satu di antaranya adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang dikandung oleh ayat yang kita sebutkan pada pembatal yang ke-6. Kadzalika tadullu al-ayatu, demikian pula ayat ini menunjukkan. Annahu yakfur walau lam ya'lam anna hadha kufur. Bahwa dia kafir ketika melakukan istihza dan olok-olokan itu tadi, meskipun dia tidak tahu bahwa itu adalah kekufuran. Bisa difahami? Meskipun dia tidak tahu bahwa itu kekufuran, maka ketika dia melakukannya, maka dia kafir. Kenapa? Alasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Li'anna ha'ula ma'alimu anna hadha kufur. Karena mereka tidak tahu bahwasanya ini adalah perbuatan kufur. Na'am faha'ula'i kanu ahla imanin. Mereka itu dahulunya adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana telah kita jelaskan, yang menunjukkan sebelumnya mereka beriman, firman Allah, na'am qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur kepada mereka ketika menyatakan bahwasanya, ya Rasulullah, innama kunna nakhud wa nal'ab, kami hanya sekedar bersenda gurau, bercanda dan bermain-main saja. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak pernah diam dari mengucapkan dan mengulang-ulang kalimat abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ikhwani wa akhwati a'azzanillahu wa iyyakum, dengan ini kita selesai dari pembatal yang keenam, maka kita memasuki poin berikutnya dari pembatal yang ketujuh. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah as-sabi' yang ketujuh, as-sihru sihir, wa minhu dan termasuk dari sihir jenisnya adalah as-sarfu wal-atfu. Apa itu as-sarfu dan apa itu al-atfu akan kita jelaskan nanti. Faman fa'alahu, maka barang siapa yang melakukannya, aw radiya bihi, atau dia ridha dengannya, kafar, maka dia kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun, itu dua malaikat yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Malaikat siapa? Harut dan Marut. Dan tidaklah keduanya mengajarkan seorang pun hatta yaqula, hingga keduanya menyatakan terlebih dahulu, innama nahnu fitnatun, kami ini hanyalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka jangan kalian kafir dengan mempelajari sihir. Naam. As-sihru sihir secara bahasa, kata Syekh Al-Fauzan, ibaratun anisyai'il khafi, adalah ibarah tentang sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu para ulama menyatakan tentang makna sihir bahwa as-sihru ma khafiya wa latufa sababuhu, apa yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Dari kalimat sihir inilah diambil kata as-sahar, wahuwa akhirul lail, yaitu waktu pada akhir malam. Naam. Kenapa dikatakan dengan waktu sahar atau sahur? Naam, dikarenakan siang itu yadhharu khafiyan, nampak secara tersembunyi. Naam, awal mulanya tidak jelas. Ya, ketika akan muncul siang, awal mulanya belum jelas karena tertutupi oleh gelapnya malam. Lalu kemudian nampak sedikit demi sedikit, naam, baru naam keluarlah matahari dan terang benderang. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, as-sihru fi syar'i, sihir dalam syariat, yang qasimu ila qismaini, dibagi menjadi dua bagian atau dua macam, yaitu haqiqi wa takhyili, sihir hakikat dan takhyili, khayalan. Fal haqiqi, maka sihir secara hakikat adalah ibaratun an amalin yu'athiru fil abdan au fil qulub, ibarah tentang perbuatan atau perilaku yang memberikan pengaruh kepada badan atau kepada kolbu, kepada hati. Memberi pengaruh kepada badan dalam bentuk rasa sakit, bahkan kematian. Jadi kalau ada seorang yang melakukan praktek sihir, melancarkan sihirnya, maka sihir itu memang memiliki hakikat. Bahwa sihir yang dia kirim bisa menyebabkan rasa sakit kepada manusia. Bahkan bisa mengantarkan sampai kepada tingkat kematian. Sampai kepada tingkat kematian. Naam. dahulu dan banyak kejadiannya. Naam. Dahulu ada pengalaman seorang ibu mengalami sakit selama 2 bulan di bagian perutnya. Di bagian perut. Setiap malam Senin itu puncak rasa sakitnya, tidak bisa dipegang perutnya oleh suaminya. Kalau dipegang langsung pingsan. Sakitnya luar biasa. Udah diperiksa di rumah sakit dengan standar internasional, itu tidak pernah terdeteksi apa penyakit yang menimpanya. Di ronsen juga tidak menunjukkan sakit apa. Kemudian di USG juga tidak ada kehamilan, wala ada kanker di perutnya. Walhasil tidak ada naam hasil yang bisa didapatkan. Tapi subhanallah, kalau malam Senin itu puncak sakit luar biasa. Nah, alhamdulillah. Kemudian ketika akan keluar dari rumah sakit untuk dibawa pergi ke Bandung untuk diobati, pihak rumah sakit tidak mau karena masih dalam penanganan dokter. Walhasil sampai menuliskan tanda tangan bahwa apapun yang terjadi kepada istrinya itu tidak ada tuntutan apapun, semua tanggung jawab saya. Akhirnya mau dibawa pergi ke Bandung. Naam, keluar pada hari Jumat, diruqyah pada malam Sabtu dengan malam Ahad. 2 kali ruqyah. Subhanallah. Ini bagaikan orang yang dililit dengan ikatan, langsung hari Ahadnya yang mestinya berangkat ke Bandung ngajak suaminya, "Mas, antarkan ke tempat olahraga yuk." Sehat total, enggak ada sakit. Dengan ruqyah syar'iyah. Ini di antara bentuk prediksi yang paling kuat bahwa itu adalah sihir. Nah, jadi ikhwani barakallahu fikum, yang namanya sihir hakikatnya bisa memberikan sakit kepada badan, bahkan bisa mengantarkan sampai kepada tingkat kematian. Nah, itu pada badan. Au yu'athiru fil fikir, atau juga bisa memberikan pengaruh kepada akal fikiran manusia. Bi ayyi khaw yukhayyala ila insanin annahu fa'ala syai'a wa huwa lam yaf'alhu. Dikhayalkan kepada orang bahwa dia telah melakukan sebuah perbuatan padahal dia tidak melakukannya. Nah, merusak akal sihir itu. Atau juga memberikan pengaruh kepada qalbu. Naam, fayurisu bihi karaha, bisa menyebabkan kebencian atau bisa menyebabkan rasa cinta yang tidak tabii, yang tidak biasanya. Naam. Ada seseorang yang tadinya ketika ada seorang yang hendak melamar, misal ini contoh ya, melamar dengan kriteria yang terkumpul padanya 4 secara sempurna. Agamanya bagus, keturunan nasabnya mulia, orang kaya, dan kembang desa. Naam. Walhasil ini sudah diincar sekian lama. Ketika datang ke sana, karena memang kondisinya ini orang yang enggak sesuai, enggak sekufu. Dia seorang yang terbiasa dengan perbuatan dosa, datang saja tatonya sudah Masya Allah di sininya, dalam kondisi pakaiannya segini-gini. Contoh saja ini ya. Naam, biasa minum khamer. Walhasil enggak diterima. Akhirnya mulai keluar jurus pamungkas. Melancarkan sihir dengan mengambil bagian-bagian dari apa yang terkait dengan wanita tersebut. Dari bekas sandalnya, atau mungkin ada sisirnya yang dicuri, atau mungkin dari rambutnya yang terlepas, yang rontok, diambil, dilancarkan sihir melalui benda-benda tadi. Lah akhirnya, yang tadinya tidak suka dengan orang yang seperti ini perilakunya, subhanallah, tiba-tiba muncul kecintaan yang luar biasa. Kecintaan yang luar biasa kepada si Robert ini tadi. Namanya Robert. Ya. Terus dikhayalkan dalam setiap malamnya mengigau, "Robert, Robert, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Engkau adalah belahan jantungku." Ya subhanallah. Ya, yang seperti ini dinamakan dengan as-sarf, ya, al-ataf, al-afu. Ini dinamakan dengan sihir al-ataf. Menumbuhkan rasa cinta yang tidak biasanya. Naam. Kalau tidak kelihatan satu minggu, hancur berkeping-keping hatinya. Tapi kalau lihat ujung sandalnya saja enggak ada orangnya, sudah terobati rasa rindunya. Luar biasa ya. Ikhwani barakallahu fikum, ini namanya sihir al-ataf. Lah kebalikannya. Kebalikannya yang tadinya ada dua orang yang saling mencintai suami istri, rumahnya Masya Allah harmonis, ya mawaddatan warahmah, luar biasa. Ada orang yang tidak suka. Maka dilancarkanlah sihir, lantas kemudian terjadi di antara dua orang yang saling mencintai ini kebencian yang luar biasa. Naam. Jangankan cium baunya ketika habis futsal, lihat batang hidungnya saja enggak suka. Naam. Padahal tadinya kalau habis futsal itu adalah hiburan yang paling menyenangkan bagi istrinya. Naam, bagaikan misik putih. Akhirnya terjadi kebencian. Ini yang dinamakan dengan sihir apa? As-sarf. As-sarf itu dipalingkan dia. Dipalingkan yang tadinya memiliki kecintaan menjadi saling membenci. Menjadi saling membenci. Naam. Maka sihir yang diajarkan di waktu itu pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, naam, yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Itu memisahkan antara suami dengan istrinya. Naam, sehingga sebagaimana kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa yang melakukannya atau riba dengan sihir itu, maka dia kafir. Naam, di sini dalam ayat yang disebutkan fal innama nahnu fitnatun fala takfur. Juga dalam ayat tentang Sulaiman alaihi salam yang mereka mengklaim bahwa Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, Allah menyatakan wa ma kafara Sulaimanu. Dan Sulaiman itu tidak kafir. Allah tidak menggunakan kalimat wa ma 'allama Sulaiman. Sulaiman tidak mengajarkan, tapi dengan bahasa wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, walakinna syayatina kafaru. Tapi yang kafir itu adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ini jenis yang pertama. Namun qadarullah ma syaa fa'al, waktu isya sudah masuk, insyaallah jenis yang kedua akan kita bahas pada kajian berikutnya. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.